bertanya bahwa bagaimana sebenarnya hukumnya itu bara sanji, karena ada mengatakan ada boleh atau tidak. Jadi ulama yang menjawab itu, dia bilang bara sanji itu boleh katanya, asalkan jangan dijadikan sebagai syariat. Tetapi kalau dijadikan sebagai syariat, ya itu tidak diperbolehkan. Kalau cuma syiar Islam, ya dia bilang tidak apa-apa. Jadi bagaimana itu? Dan kemudian dari mana sebenarnya asal usul itu bara sanji, sehingga ada? Ya, terima kasih. Jadi barakallahu fikum, terkait tentang al-barzanji, saya sendiri pernah membaca apa yang ada di dalamnya. Ternyata di dalamnya itu banyak kekufuran dan kesyirikan. Masya Allah, ada orang yang sudah berusaha untuk menerjemahkan bahasa berjanji itu sendiri ke dalam bahasa Indonesia. Ternyata memang barakallahu fikum penuh dengan kekufuran, tawassul dengan jahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ini yang pertama, dari sisi kandungannya itu sendiri telah menyelisihi syariat. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, ya, berjanji itu sendiri sesungguhnya salah satu syiar yang dijadikan oleh kaum sufiyah, syiar kaum sufiyah, ya, yang itu merupakan ia bagian daripada agama. Namanya syiar Islam itu sudah dijadikan bagian daripada agama. Kata syiar Islam. Sama contohnya seperti ketika Syekh Mukbir rahmatullah alaih ditanya tentang kubah yang di atas masjid yang dibangun. Iya. Jadi beliau ditanya di saat itu, bagaimana hukumnya? Beliau memberikan rincian. Kalau itu dijadikan sebagai ventilasi masuknya udara dari atas, kan ada biasanya bolongan di atas, atau menerangkan masjid itu sendiri, maka hal itu tidak mengapa. Tapi kalau itu dijadikan sebagai syiar Islam, maka itu jatuh ke dalam perkara baru dalam agama. Jadi syiar sekarang, selaka apa namanya, berjanji itu dijadikan sebagai syiar Islam, maka itu jelas jatuh dalam perkara baru di dalam agama. Dan jelas tidak diperbolehkan. Kenapa tidak mau ya menggantinya dengan Al-Quran? Mereka saling simaan Al-Quran. Kan begitu. Jadi itu sesungguhnya barakallahu fikum, sekali lagi mungkin saya bertanya, kalau berjanji yang ada di sana itu nanti pada pertengahan ada berdirinya enggak? Ada. Itu kalau sekiranya digali, sesungguhnya sebuah penyambutan terhadap nur ruh Muhammad yang datang. Kan kita enggak paham. Kenapa kok berdiri di tengah itu? Karena memang di tengah itu terkait dengan ruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang. Iya. Sudah jelas menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat bahwa jangan sekali-kali ketika kita memulai mendakwahkan kaum muslimin, mulai dari sisi ini. Tidak perlu disinggung hal itu pertama kali. Bimbing akidah mereka, bimbing ibadah mereka yang lain, yang itu lebih daripada apa. Memang itu adalah sebuah kemungkaran. Insya Allah kita akan ingkari. Namun ada kemungkaran yang lebih besar lagi yang harus kita ingkari. Ini adalah perkara adab dan akhlak terkait tentang permasalahan dakwah ilallahi jalla wa'ala. Mungkin kita masuk ke dalam sebuah masyarakat. Ada tokoh di masyarakat itu sendiri yang menyampaikan mungkin perkara yang menyelisih syariat Allah. Jadi jangan sekali-kali kemudian kita mengatakan, wah itu sesat. Iya. Atau mungkin kita menuding orangnya keluar dari Islam. Jangan. Jadi ambil bagaimana pemikiran dia, Kemudian kita jelaskan bagaimana Islam. Ini loh Islam. Ya. Kemudian kita datang bahwa pemikiran yang demikian itu bertentangan dengan syariat. Tanpa menyebut tokohnya. Tanpa menyebut alirannya. Dan itu bimbingan. Kalau sekiranya menyebut tokoh itu akan berdampak terhadap dakwah kita. Atau menyebut golongan aliran itu akan berdampak terhadap dakwah kita. Maka cukup kita menyebutkan pemikiran-pemikiran, aliran atau ajaran-ajaran di dalamnya untuk kita menjelaskan kepada umat. Ini wasiat daripada Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dan Syekh Ubaid bin Jabiri rahimahullah ta'ala ketika peristiwa Ustaz Luqman itu sendiri. Jadi beliau memberikan wejangan dan nasihat kepada segenap orang-orang yang menapaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar benar-benar menyampaikan sunnah ini kepada umat dengan penuh rahmat, penuh kebijaksanaan, penuh ya di atas ilmu. Beliau mengingatkan demikian. Wallahul musta'anu alaihi tiklan. Aina. Jadi kalau sekarang dibaca saja proses yang dibaca-baca saja tidak boleh. Karena di sana itu ada syiar yang berbahaya. Jadi tidak boleh dibaca. Ajak kaum muslimin untuk mengganti dengan Al-Quran. Masya Allah, yakni Al-Quran sudah penuh. Kalau mengatakan nasihat dan wejangan terdapat di dalam Al-Quran. Mau mungkin membaca, wah di sana ada pujian terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Quran terlalu banyak pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang akan ini kan berjanji pujian terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, benar pujian, tetapi keluar dari pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Melampaui batas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian memujiku melampaui batas sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa melampaui batas sampai menjadikan dia sebagai Tuhan. Termasuk juga perkara yang sangat berbahaya, ya, akidah yang sangat berbahaya, bahwa semua makhluk ini diciptakan dari nurnya Muhammad. Ya, semua alam ini diciptakan dari cahayanya Muhammad. Maka ini akidah yang jelas-jelas menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalil yang terkait dengan permasalahan itu adalah dalil yang dibuat-buat dan bukan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ay na'am. Wallahu al-musta'an wa alaihi tiklan. Tayyib. Ay na'am. Jadi barakallah, terkait dengan mencikapi pemerintah, sesungguhnya konsep yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan orang-orang atau yang memimpin kalian. Ada perbedaan penafsiran dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri minkum adalah ulama. Ada yang mengatakan ulil amri minkum yang dimaksud adalah pemimpin kalian. Dan ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah pemimpin dan para ulama. Kewajiban taat kepada para ulama dan kewajiban taat kepada pemimpin. Dan nas-nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak. Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Sampai keandainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, daraba dhahrak wa akhadha malak. Pemimpin itu mengambil harta bendamu, merampas harta bendamu, memukul punggung-punggungmu, maka tetap engkau menjaga ketaatan kepada mereka. Tidak boleh engkau keluar memberontak pemerintah. Illa antarau kufran bawahan. Kecuali apabila engkau melihat kepada pemerintah itu kekufuran yang amat sangat-sangat nyata dan jelas. Dan engkau punya bukti di dalam Islam ini bahwa pemimpinmu telah kafir. Itu pun keluarnya engkau memberontak pemerintah memiliki syarat. Pertama, engkau memiliki kekuatan, perlengkapan senjata. Berikut juga tidak menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Mungkin engkau akan berhadapan dengan kaum muslimin. Tidak mungkin pemerintah pemimpin yang kafir ini akan terjun perang, akan memerintahkan anak buahnya dari kalangan kaum muslimin. Tidak menimbulkan hal itu disyaratkan oleh para ulama. Namun ingat, tetap kita wajib taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada pemimpin dan para ulama, tetapi diistilahkan oleh para ulama, ta'atun muqayyadatun. Ada ta'atun mutlaqah dan ada ta'atun muqayyadah. Ta'at kepada Allah dan Rasulnya adalah ta'atun mutlaqah. Mutlak bentuk ketaatannya. Yang ada sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati apabila itu datang dari Allah dan Rasulnya. Namun apabila datang dari pemimpin atau mungkin seorang ulama, maka tidak boleh kita memiliki sikap ya taat secara mutlak. Pokoknya apa yang dikatakan ulama, manggut-manggut, terima, laksanakan. Enggak punya kesempatan untuk berpikir, bertanya. Itu tidak diperbolehkan. Boleh taat kepada pemimpin. Wajib taat kepada bimbingannya ulama. Namun tetap ketaatan kepada mereka, ta'atun muqayyadatun, ketaatan yang terikat. Mana ikatannya? Apabila tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila pemimpin memerintahkan kita bermaksiat, apabila ulama memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak ada syariatnya dalam agama, tidak ada kewajiban taat kita di saat itu. Maka kalau pemimpin itu mengajak kita taat kepada Allah, dan juga ulama itu mengajak kita taat kepada Allah, maka di saat itu kewajiban kita untuk mengikutinya. Mana dalilnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun saja dari makhluk ini dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan kita bahwa wajib taat kepada pemimpin, kepada ulama, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Hafizakumullah.